Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hakadha al-ilmu, hakadha al-ilmu, yazidu, zada yazidu, hakadha al-ilmu yazidu syarifa syarafan, yazidu asy-syarifa syarafan, wa yujlisul mamluka, wa yujlisu al-mamluka, alal asirroh, alal asirroh, pakai sin kecil, roknya di tasdid, hakadhal ilmu yazidu syarifa syarafan, wa yujlisul mamluk alal asirroh. Nah, yang sudah selesai imlaknya dibaca. Coba Karim, antum nulis Arabnya kan? Belum? Ah, ya sudah. Ini pun memiliki kisah ya kawan. Abul Aliyah yang bernama Rafi' bin Mihran Ar-Riyahi Al-Basri, kunyah beliau Abul Aliyah, itu dulunya seorang budak. Ya, seorang budak. Di saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk, sedang duduk di sekelilingnya orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Nah, ma'ruf orang-orang Quraisy dari sisi nasab mereka orang mulia, apalagi memiliki ilmu. Maka ketika Abul Aliyah datang menemui Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pun langsung menggandeng tangannya dan mendudukkan saya, kata Abul Aliyah, bersama beliau di atas kursi, sehingga membuat orang-orang yang duduk di seputar Ibnu Abbas heran, tanda tanya, dan ghibtah, berkeinginan sekali untuk seperti apa yang ada pada Abul Aliyah. Kok mulia sekali si Abul Aliyah ini? Nah, apa yang menyebabkan beliau diperlakukan seperti itu oleh Ibnu Abbas, begitu dimuliakannya, padahal dulunya bekas budak. Ketika orang-orang yang bermajlis di sekeliling Ibnu Abbas, mereka penasaran dan ingin tahu apa yang menyebabkan Ibnu Abbas memperlakukan Abul Aliyah dengan perlakuan yang begitu istimewa dan mulia. Ibnu Abbas pun menjelaskan kepada mereka, hakadzal ilmu yazidu syarifa syarafan wa yujlisul mamluk alal asirrah. Demikianlah ilmu, kata Ibnu Abbas. Demikianlah ilmu. Lafaz al-ilmu apabila disebutkan secara mutlak, enggak ada qaidnya ilmu hisab atau ilmu hendasah, sina'ah, itu maksudnya adalah ilmu syar'i. Jadi kalau kalian membaca penyebutan di sana ayat, hadis atau keterangan para ulama disebutkan al-ilmu, maka jangan kalian memahami kemana-mana ilmu ini, ilmu itu. Tidak. Pusatkan pemahaman Anda bahwa dimaksud kalimat atau kata ilmu di situ adalah ilmu syar'i. Ibnu Abbas menyebut secara mutlak di sini, hakadzal ilmu, demikianlah ilmu. Berarti yang dimaksud ilmu apa, ikhwan? Ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis. Kalau beliau seorang qari, Abul Aliyah di salah satu kesimewaannya juga seorang qari. 6. Rawil hadis, seorang rawi, siqah. 6. Maka dari itu beliau dimuliakan seperti oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mufassir, hakadzal ilmu, kata Ibnu Abbas, demikianlah ilmu ini, yaitu ilmu syar'i, yazidu syarifa syarafan, akan menambah orang yang mulia semakin mulia. Yazidu syarifa syarafan, akan menambah orang yang mulia semakin mulia. Wa yujlisul mamluk, mamluka, jadi maf'ulun bih, alal asirrati, berada di atas, kalau bahasa kitanya singgasana, maksudnya pada kedudukan yang tinggi. Padahal tadi seorang budak, tapi diistimewakan seperti itu, menunjukkan memiliki kedudukan tinggi, sampai duduk bersama Ibnu Abbas di atas kursi. Ini asar dari Ibnu Abbas bahwa ilmu syar'i itu akan menjadikan pemiliknya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dunia wal akhirah. Kalau kemarin hadis siapa kemarin, ya ikhwan? Ada yang masih ingat? Hadis Umar bin Khattab. Riwayat siapa, ya ikhwan? Muslim. Inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yata'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, derajat suatu kaum, dan Allah akan merendahkan dengan kitab ini pula kaum yang lain. Maknanya, siapa saja yang alim bi kitabillah, sekalipun dia mungkin orang yang miskin, bahkan cacat, dan bukan dari keturunan orang ningrat, dari segi nasab, dari biasa-biasa saja, namun ketika dia itu alim bi kitabillah, Allah angkat derajatnya. Nah, seperti Ibnu Abza yang kemarin saya sebutkan sama kalian. Ibnu Abza ditunjuk untuk memimpin ahlil wadi, penduduk wadi. Dalam keadaan beliau tadinya budak, kok diangkat menjadi pemimpin. Apa keistimewaannya? Ternyata Ibnu Abza adalah alimun bi kitabillah, wa madza alimun bil faraid. Beliau orang yang alim tentang kitabullah dan alim tentang hukum waris. Itu rupanya yang menyebabkan Ibnu Abza diangkat kedudukannya demikian. Nah, demikian pula dalam asar ini, Abul Aliyah dimuliakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bukan dengan sebab dari sisi nasab dan lainnya, akan tapi dari sisi keilmuan yang ada pada Abul Aliyah ini. Namanya siapa, ikhwan? Rafi' bin Mihran Ar-Riyahi Al-Basri. Nah, itu hafalan kalian besok malam ya. Asar dari Ibnu Abbas, singkat ucapan beliau, hakadzal ilmu, demikianlah ilmu ini, yazidu syarifa syarafan, akan menambah orang yang mulia semakin mulia, wa yujlisul mamluk alal asirah, dan akan mendudukan seorang budak berada di atas singgasana pada kedudukan yang tinggi. Nah, kita masuk kepada pelajaran. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qawlillahi azza wa jal, wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin, faman amana wa aslaha fala khafun alaihim wala hum yahsanun walakum yahzanun. Dari minum ya, lupa nyipner minum, tolong ambilkan ya, keselak. Walladzina kazzabu bi ayatina yamussuhumul azab bima kanu yafsukun. Kurang lebih artinya, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mungzirin, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan dengan membawa berita gembira dan dengan membawa peringatan. Ini merupakan subdah intisari diutusnya para rasul dengan tujuan demikian. Membawa berita gembira bagi mereka-mereka yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepadanya. Demikian pula memberikan peringatan terhadap orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah. Faman amana wa aslaha, maka dari itu Allah lanjutkan firman-Nya, maka barang siapa yang beriman, mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani semua apa yang harus diimaninya, iman dengan hatinya, wa aslaha, demikian pula memperbaiki amalan-amalannya, hatinya dipenuhi dengan keimanan, jawarihnya juga difungsikan untuk beramal-amal kebaikan. Orang yang seperti ini keadaannya, hatinya beriman, dan dia pun beramal soleh, maka keutamaan yang Allah, jazakallahu khairan, maka keutamaan yang Allah berikan padanya, fala khafun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka. Maksudnya tidak ada rasa takut pada mereka ketika menghadapi kengerian-kengerian keadaan di hari kiamat nanti. Tidak ada rasa takut. Apakah ketika menghadapi fitnatul kubur, pertanyaan di alam kubur, tidak ada takut. Lima ada, kenapa demikian? Karena seluruh perkaranya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mudahnya dia menjawab, Rabbi Allah wa dini al wa nabi al Muhammad wa dini al Islam. Rabbu Allah, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamaku Islam. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, kokoh, baik di dunia. Inda wuku'i syubuhat wa syahawat wal fitan, ketika terjadinya syubhat-syubhat nam maupun fitnah-fitnah akan Allah teguhkan. Wa fil akhirah, demikian pula di akhirat akan Allah teguhkan pula, kokohkan pula. Dia dengan mudah menjawab tiga pertanyaan tersebut. Rabbu Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam. Allah kokohkan. Sehingga enggak ada rasa takut atas mereka. Demikian pula ketika di mahsyar, manusia dikumpulkan jadi satu sampai dari awal manusia, awal penciptaan manusia sampai akhir. Kumpulkan jadi satu. Di suatu tempat yang sangat luas. Matahari didekatkan di atas kepala mereka hanya beberapa mil. Sehingga suasana yang sangat amat mencekam. Sangat amat panik. Tapi bagi mereka enggak ada rasa takut. Allah naungi mereka. Yoma la dhilla illa dhilluh. Sehingga mereka tetap dalam keadaan nyaman. Dalam keadaan yang lain berkehausan, mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Kautsar. Yang airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Demikian pula ketika nyebrang Shirath, yang adak minas sya'ar wa ahad minas saif, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Enggak ada rasa takut. Kenapa demikian? Perkara yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang didapatkan oleh orang yang disebutkan di awal ayat. Kita kembali ke ayat. Itu mana la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Jadi lafaz la khaufun alaihim berkenaan dengan apa ya kawan? Keadaan nanti di hari dari kiamat. Demikian pula wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa sedih hati. Maksudnya tidak ada rasa sedih hati tatkala berpisah dengan nikmat-nikmat dunia yang selama ini dia rasakan. Orang yang sedang senang-senang dengan dunianya kok tiba-tiba mati sehingga terpisah, tentu akan membuat sedih. Tapi oleh Allah dihibur. Walahum yahsanun, enggak ada rasa sedih hati. Kenapa? Diganti di sana dengan nikmat yang lebih besar dan langgeng. Beda dengan nikmat dunia, walaupun senang-senang di dunia tetap aja ada masa susahnya. Walaupun lapang, ada aja masa sempit. Tapi di akhirat, lah, enggak ada. Ketika dia bagus amalannya, akan merasakan kesenangan terus. Nah, itulah makna walahum yahzanun. Berarti kalau la khaufun alaihim, berkenaan dengan apa yang akan dihadapi dari kiamat, walahum yahzanun, berkenaan dengan apa yang dia tinggalkan dari nikmat-nikmat dunia. Enggak perlu sedih hati. Misalkan baru beli mobil, baru mobil mewah, lagi seneng-seneng nikmati mobilnya, mati. Waduh. Nah, apa mobilnya ikut dikubur? Enggak. Walaupun diikutkan dalam kuburan pun udah enggak bisa lagi nyupir itu. Nah, enggak perlu sedih hati. Diganti dengan lebih baik di sana. Waladzina kadzabu, sekarang sebaliknya, sedangkan orang-orang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, kalau tadi yang beriman, keutamaannya akan mendapatkan kemudahan di hari kiamat, dan mereka tidak ada rasa sedih hati ketika berpisah dari nikmat dunia, karena akan diganti dengan yang lebih baik dan kekal abadi. Sekarang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yamussuhumul azab, maka mereka akan ditimpa oleh azab, bima kanu yafsukun, dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Al-fasik ay al-kharij an ta'atillah, orang taat keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang fasik. Itu kurang lebih arti dari dua ayat ini. Kita baca kalam Syekh At-Tirmidzi Sadir rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, yadhkuru ta'ala suddata ma ursila bihil mursalin, atau ma arsala bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subdah. Subdah itu artinya intisari, ya. Jadi salah satu intisari dari apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya para rasul, intisari dakwahnya menyuruh kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Demikian pula di antara intisari dakwah atau ditusnya para rasul adalah dengan membawa al-bisyarah, berita gembira, wan-nidharah, dan membawa peringatan. Al-bisyarah, berita gembira, an-nidharah, membawa peringatan. Wadhalika mustalzimun, yang demikian itu melazimkan, mengharuskan, bahasa kitanya lazim, ya bahasa kitanya yang dekatnya konsekuensi atau keharusan. Wadhalika demikian itu mustalzimun, mengharuskan, libayan al-mubashir wal-mubashar bih, menjelaskan al-mubashir, pihak yang membawa berita gembira tadi. Berarti kalimat bisyarah nanti mencakup membawa berita atau berkenaan dengan si pembawa berita gembira itu sendiri. Penjelasan tentang rasul-rasul, namanya, nasabnya, syariat yang dibawanya. Nah, kita harus tahu. Wal mubashshar bih, dan bentuk berita gembiranya seperti apa, kita juga diharuskan tahu apa bentuk-bentuk berita gembiranya. Demikian pula al-a'mal allati idza amilaha al-'abdu hasalat lahul bisyarah. Selain kita mengetahui pembawa berita gembiranya dan bentuk berita gembiranya, juga kita harus mengetahui amalan-amalan yang apabila seorang hamba mengamalkannya, hasolat lahu al-bisharah, dia akan mendapatkan berita gembira tersebut. 6. Mubashirnya rasul, kita harus tahu mengenal rasul, selain mengenal namanya, nasabnya, dan mengenal syariatnya. Dan kita harus tahu bentuk berita gembiranya adalah ini yang dijelaskan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut atas mereka nanti menghadapi kengerian-kengerian dari kiamat. Enggak usah bersedih hati, mereka akan mendapatkan surga. Mereka akan dijauhkan dari neraka. Ini berita gembira. Mereka akan mulia. Berita gembiranya itu. Demikian pula kita harus mengetahui amalan-amalan yang akan menyebabkan seorang hamba tatkala mengamalkannya akan mendapatkan berita gembira tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan semuanya. Nah, tidak ada satu amalan pun yang akan mendekatkan umatku ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan sudah aku perintahkan mereka dengannya. Nah, sehingga kita harus tahu pula bentuk-bentuk amalan-amalan yang apabila kita lakukan, kita akan menggapai berita gembira tersebut, kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.